نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانتي أعزكم الله، kita masih pada pembahasan adab-adab ukhuwah Islamiyah yang dibangun di atas prinsip cinta dan benci karena Allah Azza wa Jal. Adab yang berikutnya yang perlu kita perhatikan, kita wujudkan dalam ukhuwah kita, disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Barakat Badruddin Muhammad Al-Ghazzi dalam kitabnya Adabul Isyrah. Beliau mengatakan, wa minha qillatul khilaf lil ikhwan waluzumu muwafaqatihim fima yubihuhul ilmu wasyari'ah. Kata beliau, diantara adab-adab ukhuwah, adab-adab persahabatan ialah memperjarang ikhtilaf, meminimalisasi ikhtilaf di kalangan para ikhwah, adanya perselisihan, perseteruan di kalangan para ikhwah, dan upaya untuk mencocoki mereka, menyepakati mereka pada perkara-perkara yang diperbolehkan oleh ilmu dan syariat. Pada perkara-perkara yang diperbolehkan oleh syariat. Ini adab yang berikutnya yang sangat penting, barakallahu fikum. Jadi adabnya ya ikhwan ialah diupayakan sekuat tenaga jangan memunculkan polemik di kalangan para ikhwah, jangan memunculkan perselisihan di kalangan para ikhwah, ditekan sedemikian rupa, diminimalisasi sedemikian rupa, dan mengedepankan prinsip muwafaqatul ikhwan, menyepakati para ikhwah yang lain, setuju dengan para ikhwah yang lain dalam semua hal dengan syarat sesuai dengan bimbingan syariah. Ini barakallahu fikum sangat penting. Sangat penting untuk menjaga keutuhan ukhuwah Islamiyah kita sangat penting untuk menjaga persahabatan kita. Terlalu banyak gesekan-gesekan ikhtilaf akan memunculkan kebencian dan permusuhan, yang pada ujungnya akan melemahkan ukhuwah kita. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum." Ini di Al-Anfal. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wala tanaza'u." Kalian jangan berselisih. Jangan bersengketa. Jangan berseteru. Fatafshalu, sebab kamu nanti akan gagal. Jihadnya kamu gagal, dakwah kamu akan gagal, muamalah ukhuwah di antara kamu juga akan gagal. Dan watadhabari hukum, akan hilang kekuatan kalian, kesulitan kalian, kekompakan kalian. Jangan banyak berselisih. Sehingga masing-masing kita, barakallahu fikum, harus berupaya sekuat tenaga mengurangi, bahkan menghilangkan semua sebab-sebab yang memunculkan perselisihan di kalangan para ikhwah. Kemudian mengedepankan konsep yang pada waktu ikhwan, mengedepankan konsep muwafaqatul ikhwan. Konsepnya muwafaqatul ikhwan, senantiasa mencocoki, menyepakati, menyetujui para ikhwan-ikhwan yang lain selama sesuai dengan syariat. Ini barakallahu fikum berlaku dalam perkara-perkara syar'i. Jelas. Juga berlaku dalam perkara maslahat-maslahat umum para ikhwah. Paham insyaallah ya? Perkara-perkara yang mubah bahkan. Ini berlaku konsep ini ya. Tujuannya supaya jalannya satu, kalimatnya satu, visinya satu, misinya satu, langkahnya satu. Dengan konsep muwafaqah. Urusan teknis ataupun non teknis, biasakan dengan muwafaqatul ikhwah. Misal barakallahu fikum, mau mengadakan yang namanya daurah. Daurah Pangkalan Bun. Yang keberapa ini? Dihitung ya kan, yang keberapa gitu. 10 apa yang ke-11 apa yang ke-15 gitu ya. Nah, saking banyaknya ya. Yang kesekian. Nah, dalam mengadakan daurah itu disepakati, dibentuklah panitia daurah. Nah, gitu ya. Dibentuklah panitia daurah. Disepakati ketua panitianya adalah ustaz. Ustaz yang nanti mengatur kepanitiaan. Apa sih? Dah usah menunjuk panitia, ketua panitia, ustaz. Yang bagian ini fulan, yang bagian itu fulan, yang bagian ini fulan, yang bagian ini fulan. Diatur. Sahib, sikap kita sebagai seorang ikhwah, muwafaqah, menyepakati. Asalkan tidak ada pelanggaran syariat. Sahib, ya, siap, beres, maju, lanjut, terus. Ya. Bisa jadi Anda sebagai seorang ikhwah memiliki sebuah ide, punya ide terkait dengan bab panitia daurah tadi. Adabnya kamu sampaikan ide itu kepada forum. Gitu ya, kepada forum. Saya punya ide bagaimana kalau begini, begini, begini, bagaimana kalau begitu, begitu, begitu. Kan dimusyawarakan. Digodok, dimusyawarakan, ternyata idenya kamu itu gak dipakai. Hah? Tidak dipakai untuk kali ini. Ada ide yang lain yang dipandang lebih bagus, lebih baik. Sikap kamu sebagai orang yang punya ide tadi dan gak dipakai, tidak boleh memunculkan polemik. Tidak boleh memunculkan gesekan atau khilaf. Itu merupakan sifatnya orang yang kerdil, bukan sifatnya orang yang dewasa. Tersinggung, tersungging, segala macamnya, kecewa, akhirnya dia membuat provokasi, wala yang lain-lainnya keluar dari panitiaan. Itu namanya melaksanakan sebab khilaf. dicela dalam Islam. Jangan. Sikap yang mestinya ditunjukkan adalah muwafaqatul ikhwah, mencocoki semua para ikhwah. Tayib, saya sama kalian. Selama sesuai dengan syariat, tidak ada pelanggaran agama padanya. Ya, siap. Lanjut. Idenya antum jalan. Saya support dari belakang. Absir. Ya kata ya kan. Sehingga jalannya itu lempeng gitu loh. Langsung jalan, langsung terapkan, selesai. Semuanya dengan ta'awun, saling membantu, saling menopang, saling gotong royong, satu kalimat. Itu bab urusan daurah. Bisa antum bayangkan barakallahu fikum, ketika urusan semacam ini saja terjadi silang pendapat, kemudian dibikin ruwet, daurahnya enggak jalan, atau daurahnya jalan tapi masing-masing menyimpan bara perselisihan, ini merusakkan ukhuwah. Gara-gara acara daurah terjadi gesekan-gesekan antar para ikhwah yang membuat muamalahnya menjadi tidak bagus. Ini dikecam dalam Islam. Disebutkan oleh beliau, di antara adabul ukhuwah adalah qillatul khilaf lil ikhwan, jangan terlalu sering atau diredam berselisih dengan para ikhwan, dan senantiasa mencocoki mereka selama sesuai dengan bimbingan syariah. Beliau menukilkan ucapan Abu Utsman. Qala Abu Utsman, berkata Abu Utsman rahimahullah, muwafaqatul ikhwan khairun minasyafaqati alaihim. Muwafaqatul ikhwan khairun minasyafaqati alaihim. Artinya, mencocoki para ikhwah, menyepakati para ikhwah, lebih baik daripada engkau memberikan belas kasihmu kepada mereka. Lebih baik daripada engkau memberikan belas kasihmu kepada mereka. Saya terangkan ya ikhwah. Di sini ada dua amalan. Ada dua amal. Amal yang pertama ialah asyafaqatu alal ikhwah. Namanya belas kasih, memberikan belas kasih kita kepada para ikhwah. Ini tentunya para ikhwah yang memerlukan, yang membutuhkan, yang sedang terpuruk dan segala macam. Ada ikhwah kita misalkan anaknya sakit, memerlukan biaya. Dikarenakan rasa kasih kita kepada mereka, kita bantu pembiayaan. Tahun biaya, ya Allah, bawa ke rumah sakit. Ada ikhwah kita misalkan barakallahu fikum terpuruk, usahanya bangkrut, macet. Muncul belas kasih pada kita. Kita kasih peluang usaha. Nih, saya punya garapan. Saya punya tanah sawit nih 1 hektar. Antum garap. Nanti kesepakatannya begini, kasih peluang usaha. Membantu orang lain yang kesusahan. Atau contoh yang lain barakallahu fikum, dari contoh-contoh kita belas kasih kepada para ikhwah yang terpuruk, yang memerlukan, yang punya hajat dan segala macam. Saya mau tanya, amal baik atau amal buruk? Pak Diem, amal apa ya? Amal baik. Luar biasa, anda membantu mereka. Amal baik. Ini yang pertama ikhwah. Amal yang kedua adalah engkau selalu mencocoki para ikhwah dalam urusan-urusan mereka selama tidak ada pelanggaran syariah. Yang kita bahas sekarang ini. Ada musyawarah, ada rapat. Dibicarakan masalah A. Dikodok. Ide semuanya keluar. Disepakati yang dipakai adalah A. Semua sepakat. Iya, oke, jalan. Namanya muwafaqatul ikhwah. Nah gitu ya. Amal yang kedua ini lebih bagus, lebih afdal, lebih baik dibandingkan dengan yang pertama tadi. Padahal antum itu enggak ngapa-ngapain, yang tidak mengeluarkan biaya, yang enggak mengeluarkan dana, yang enggak mengeluarkan apa-apa. Semata-mata engkau berusaha untuk bagaimana caranya sesuai dengan para ikhwah, mencocoki para ikhwah, menyepakati apa yang disampaikan oleh para ikhwah selama bukan dalam perkara syariah, dalam perkara yang mungkar, yang melanggar syariah. Ini lebih bagus, lebih afdal. Pertanyaan, ikhwan, kenapa kok dikatakan lebih afdal? Kenapa kok dikatakan lebih afdal? Bapak diem. Nah, jawabannya adalah kalau yang pertama itu kemaslahatannya hanya dirasakan oleh teman yang membutuhkan tadi. Dia apa, anaknya sakit, kamu bantu, yang merasakan dia saja. Iya. Tapi kalau yang kedua ini barakallahu fikum, kemaslahatannya dirasakan semua ikhwah, meliputi semua teman-teman kita, dakwah kita, ukhuwah kita, barakallahu fikum, sehingga maslahatnya itu lebih terasa, lebih menyeluruh untuk kepentingan semua ikhwah, untuk kepentingan ukhuwah kita, untuk kepentingan dakwah kita, barakallahu fikum. Tolong ucapkan baik-baik. Jangan jadi orang yang suka memunculkan polemik. Jangan jadi orang yang suka memunculkan gesekan-gesekan antar ikhwah. Jangan jadi orang yang suka memunculkan perseteruan-perseteruan, perpecahan-perpecahan di kalangan para ikhwah. Hanya gara-gara idenya enggak diterima, enggak ditampung. Hanya gara-gara kekecewaan, ketersinggungan. Jangan. Jangan jadi orang kerdil. Jadilah orang yang dewasa, orang yang lapang dada, yang siap untuk bersama-sama dengan para ikhwah yang lain menjalankan misi-visi mereka secara bersama-sama, selama, ingat, selama tidak ada perkara yang melanggar syariah. Barakallahu fikum. Paham ikhwan? Ada muhim jitu. Camkan baik-baik. Konsep yang terus kita usung, muwafaqatul ikhwah, menyepakati para ikhwah dalam urusan-urusan mereka selama tidak melanggar syariah. Nah, ini camkan baik-baik. Ketika ini ada pada antum, ukhwah itu akan terjaga, lempeng, lurus, bagus. Tidak akan ada gesekan-gesekan, tidak akan ada perseteruan. Yang ada adalah persatuan, kalimatnya satu, langkahnya satu, misinya satu, visinya satu, semuanya satu. Ini yang akan membuat semakin cepat perkembangan ukhuwah, perkembangan dakwah, perkembangan tarbiyah dan segala macam. Barakallahu fikum. Ingat ya, muwafaqatul ikhwah, menyepakati para ikhwah dalam perkara yang tidak melanggar syariah. Ya. Yang berikutnya, adab-adab persahabatan yang berikutnya. Adab-adab ukhuwah Islamiyah yang berikutnya. Masih disebutkan oleh Abu Barakat Badruddin Muhammad Al-Ghazzi dalam bukunya Adabul Isyrah. Wa minha ayyura'iya fi suhbati ikhwanihi solahahum la muradahum wa dalalatahu ala rusdihim la ala ma yuhibbunah. Artinya, di antara adab-adab ukhuwah dan persahabatan, di dalam bersahabat dengan para ikhwah, yang dia perhatikan adalah kesolehan mereka. Kesolehan mereka, bukan kemauan mereka. Ya, di dalam bersahabat, dalam berukhuwah dengan para ikhwah-ikhwah kita, yang dia perhatikan adalah kesolehan mereka, bukan kemauan mereka. Yang kedua, menunjukkan kepada mereka perkara-perkara yang membimbing mereka. Menunjukkan kepada mereka perkara-perkara yang membimbing mereka. Bukan sesuai dengan selera mereka. Bukan sesuai dengan selera mereka atau apa yang mereka cintai, yang mereka maukan. Gitu. Nah, ini kalau ukhuwahnya itu lillah wa fillah. Kalau cinta dan bencinya karena Allah, ukhuwahnya karena Allah Azza wa Jal, ukhuwahnya betul-betul di atas minhajun nubuwah, di atas manhaj Nabi, akan terwujud dan satu. Antum paham yang ini, Irfan? Jadi yang namanya persahabatan, yang namanya ukhuwah Islamiyah, itu yang dituju adalah bagaimana caranya supaya kita semua para ikhwah menjadi orang-orang yang soleh. Menjadi orang-orang yang soleh. Sesuai dengan bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya SAW. Bersama-sama di atas kesolehan. Bukan bersama-sama di atas apa yang kita maukan. Bersama-sama terbimbing, terbimbing kepada bimbingan syariah. Bukan bersama-sama untuk memuaskan selera hawa nafsu kita. Ini samakan baik-baik. Faham ya? Ketika antum bersahabat dengan seseorang, jangan karena atas nama persahabatan engkau menuruti semua kemauan dia. Yang halal, yang haram, yang maksiat, yang mungkar, ya Allah, ikut. Atas nama persaudaraan, atas nama persahabatan. Lah, tidak bisa. Yang kamu perhatikan adalah kesolehan mereka, hal-hal membimbing mereka, bukan sesuai dengan selera hawa nafsu dan kemauan mereka. Ini sangat penting untuk ukhuwah kita, terutama barakallahu fikum, di dalam mensikapi dan bermuamalah dengan orang-orang awamul muslimin, dengan awamnya kaum muslimin. Supaya dipahami ya. Saya jelaskan. Keinginan atau kemauan para ikhwah itu macam-macam. Saudara kita, teman kita, ikhwah kita itu terkadang memiliki keinginan, ada kemauan. Kemauan mereka ini macam-macam. Yang pertama adalah sesuai dengan bimbingan syariah. Keinginan, kemauan yang baik, yang syar'i. Yang ini diapakan? Dipenuhi. Dipenuhi. Ayib, lanjut. Kita sesuai dengan kemauan kalian. Sebab sesuai dengan syariah. Yang kedua, kemauan-kemauan dan keinginan-keinginan para ikhwah yang sebaliknya melanggar syariat. Padanya ada perkara-perkara yang mungkar. Diapakan ya, Pak? Pak diem. Diapakan ya, Pak? Dicegah. Tidak dituruti kemauannya. Maaf, yang ini tidak bisa. Sebab melanggar syariat. Jangan karena pekewu, tidak enak sama dia, gimana ya, teman karib, teman akrab ustaz, gimana ya, saya selama ini banyak dibantu sama dia, akhirnya, iyalah, sekali-kali, tidak bisa. Kalau sudah melanggar syariat, tidak bisa. Tidak bisa dipenuhi kemauan mereka. Atau lagi yang ketiga, kemauan dan keinginan para ikhwah yang sifatnya mubah. Mubah. Perkara-perkara sifatnya mubah, duniawiyah. Maka dilihat, kalau perkara yang mubah ini barakallahu fikum bisa membawa kepada kemaslahatan umum, lanjut, dipenuhi. Tapi kalau perkara yang mubah tadi menjerumuskan kita kepada perkara yang jelek, tahan, jangan dipenuhi. Jadi patokan kita itu ya ikhwan adalah syariat, bimbingan agama Islam, kesolehan kita, ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal dalam berukhuwah ini. Patokan kita bukan sesuai dengan selera kemauan kita masing-masing. Barakallahu fikum. Mafhum ya ikhwan? Mau contoh? Itu ilustrasi contoh itu ya ikhwan. Untuk lebih memudahkan barakallahu fikum. Misal terkait dengan dakwah kita di sini. Dakwah yang sudah kita jalani, sudah kita jalankan, alhamdulillah ta'ala wa taufiqihi, di atas kita bersunah dengan pemahaman salaful ummah, sekuat tenaga kita sesuaikan dengan bimbingan syariah. Ada yang usul, Ustaz, saya punya usul. Bagaimana supaya dakwah kita itu dikenal oleh masyarakat luas? Saya punya usul, bagaimana kalau seandainya setiap kali ceramah-ceramahnya Ustaz ini atau ada daurahnya para asatidza itu kita dokumentasikan. Maksudnya piye? Kan gitu. Maksudnya apa ini? Ya maksudnya ya kita bikin live. Ya kan selama ini kan live terus. Live dia ya datang ke halaqah kan live namanya. Enggak usah, kita dokumentasikan, kita videokan. Semua yang hadirin semuanya di video, di syuting. Barakallahu fikum, yang ikhwan-ikhwannya, yang umahat-umahatnya dan segala macamnya nanti kita tampilkan di dunia maya, Ustaz. Dimasukkan di mana ya? Hah? Dimasukkan di mana biasanya? YouTube. Hah? Dimasukkan ke sana, Ustaz. Kalau cuma begini aja, Ustaz. Ya yang tahu ya cuma segini aja, Ustaz. Enggak pernah berkembang dakwah kita, Ustaz. Insyaallah. Ide terima apa enggak, Ikhwan? Kok diem? Terima apa enggak ini? Gimana, Pak Mun? Tolak. Loh kenapa? Kenapa, Pak? Nyuting-nyuting apa, Pak? Loh. Sebentar, Pak Mun. Ini kata yang punya ide tadi. Sebentar, Pak Mun. Kan kita sering melihat itu. Kalau Anda mau buka YouTube, tulis namanya Masyair, tampil mereka di sana. Tampil mereka di sana. Ditampilkan di YouTube-YouTube. Ada Syekh Saleh Fauzan, ada Syekh Abdul Aziz Al-Syeikh, ada Syekh Fulan, Syekh Alan. Kan boleh berarti itu. Gimana, Pak Mun? Le aja ada ya apa ya Pak? Iya Ustaz. Oh maaf, enggak usah katanya Ustaz. Kenapa Ustaz? Ini kan untuk kepentingan dakwah, untuk kemaslahatan dakwah Ustaz. Supaya dakwah kita enggak berkutat di sini aja, biar berkembang Ustaz. Sekarang tuh dunianya dunia apa namanya? Dunia smartphone, nah, gitu ya. Semua orang itu pegang smartphone, mesti kutek-kuteknya ya itu aja, Ustaz. Nah kalau kemudian YouTube, MyTube dan segala macam diisi dengan gitu-gitu aja, ya, itu gak ada manfaatnya bagi mereka. Kita isi dengan dakwah kita. Jawaban ini punya ide dengan segudang argumentasi ini. Terima apa enggak? Loh kenapa, Pak Anda? Yang mana itu? Live itu kan siaran langsung, online bukan offline, live bukan tunda, live. Duh, ya apa ini? Antum kalau jangan toa harus pakai argumentasi kan. Mohon maaf Ustaz, saya yang punya ide sini merasa saya punya argumentasi Ustaz, punya memiliki sikap banyak. Bukti-bukti yang lumayan untuk saya sampaikan kepada anda sekalian. Ide baik masih tolak Ustaz. Duh, kok diem. Ya apa ini? Iya ini. Lo menang to'ai. Kalau dibaca ya sudah lah. Kan muwafaqatul ikhwah. Allahul musta'an. Nah itu. Iya ikhwah. Tadi kan dia mengatakan, ya perlulah kita dokumentasikan dan segala macamnya, syuting semuanya, para pemirsa, ustadznya, segala macamnya, para ikhwan-ikhwannya, dan para umahat-umahatnya, dan segala macamnya. Di sini kita akan membahas terkait dengan masalah video. Itu mereka akan bisa mengatakan pro kontra. Tolong anggaplah antum merojekkan pendapat yang mengatakan tidak boleh. Tapi yang punya ide akan mengatakan ada ulama yang melakukannya. Kita mengatakan afwan ya, idenya antum nggak mungkin dipenuhi. Kenapa? Ya antum ikut menyunting, nyuting dan segala macam, para ummahat-ummahat, para akhwat-akhwat dan segala macam yang ada itu, mereka itu kan harus ditutupi, harus mesturah, tertutup, tidak mungkin ditampil-tampilkan, tidak mungkin diangkat-angkat semacam itu. Maaf Nabi saya. Benar lagi. Yang kedua, idenya antum ini bagus, cuman dari pengalaman-pengalaman yang ada di luar sana, ini akan menjerumuskan kita orang kepada perkara-perkara yang luar biasa mengerikan yang gak mungkin terkontrol lagi. Awalnya begitu, lama-lama saya akan diundang nanti. Begitu tampil di dunia maya, kok masya Allah gitu ya, ada yang tampil seneng, saya diundang oleh TV-TV gimana? Saya diundang oleh pangkalan Bun TV, disuruh tampil, ya apa? Nanti terus berlanjut pada perkara-perkara yang menyimpang barakallahu. Nah, sehingga mohon maaf, kemauan antum tidak bisa dipenuhi. Prinsip kita adalah sesuai dengan bimbingan syariah, jangan melanggar syariah. Mungkin awalnya perkara yang mubah, tapi dari pengalaman yang ada, dikhawatirkan masuk kepada perkara yang melanggar syariah. Mohon maaf. Mohon maaf ya, cari ide yang lain saja. Masa gak boleh Ustaz dimasukkan YouTube? Ya silakan saja, tapi tambah gambar. Ceramah yang ada, kamu rekam yang bagus, masukkan di YouTube. Hanya suara. Apa itu temanya kan? Merajut ukhuwah di atas bingkai nubuwah. Al-Ustaz Afifuddin Asidawi dimasukkan YouTube. Ada masalah. Sudah masuk dari sono ya, Ikhwan. Ya, tapi jangan tambah gambar. Hanya suara saja. Habis. Cara dakwah sangat banyak. Jangan masuk kepada ranah-ranah cara-cara yang bisa membahayakan dakwah. Barakallahu fiik. Al-muhim hadza. Ini ya Ikhwan, konsep ini di dalam beruhuwah itu patokan kita adalah syariah. Itu merupakan sifatnya seorang mukmin. Sifatnya seorang yang mukmin yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, sifatnya orang yang beruhuwah dengan jujur. Di sini Abu Barakat menukil ucapan Abu Salih Al-Murri. Qala Abu Salih Al-Murri rahimahullah, berkata Abu Salih Al-Murri rahimahullah, al-mu'minu man yu'ashiruka bil ma'ruf. Al-mu'minu man yu'ashiruka bil ma'ruf wa yadulluka ala salahi dinika wa dunyak. Wal munafiq man yu'ashiruka bil mumadha'ah. Wal munafiq man yu'ashiruka bil mumadha'ah wa yadulluka ala ma tashtahi wal ma'sum man farraqa bainal halain. Kata beliau, katanya Abu Shalal Al-Murri rahimahullah, seorang yang mukmin adalah seseorang yang bersahabat dengan kamu dengan cara yang ma'ruf. Seorang mukmin akan bersahabat dengan kamu dengan cara yang ma'ruf. Dan dia akan menunjukkan kepada kamu kemaslahatan agamamu dan dunia kamu. Dan dia akan menunjukkan kepada kamu kemaslahatan agama dan kemaslahatan dunia kamu. Sementara yang munafik, seorang munafik adalah orang yang berteman dengan kamu dengan penuh rekayasa, dengan penuh kedustaan. Dan dia akan menunjukkan kepada kamu apa saja yang sesuai dengan selera hawa nafsu. Itu munafik. Orang yang maksum yang bisa membedakan dua keadaan. Barakallahu. Ini subhanallah membedakan antara seorang mukmin dengan seorang munafik. Orang yang mukmin patokan ukhuwahnya adalah kesolehan kita, ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dia akan berupaya untuk menunjukkan kepada para ikhwah-ikhwah yang ada kemaslahatan agama mereka dan dunia mereka. Jujur, tulus, tidak ada tendensi apapun. Ada kemauan ikhwan yang baik, turuti. Ada kemauan ikhwan yang melanggar syariat, ditolak. Ada kemauan ikhwan yang mubah dilihat. Ketika menjerumuskan kepada perkara yang mungkar, tolak. Tapi ketika membawa kepada perkara yang baik, betul. Itu mukmin. Kalau yang munafik, sesuai dengan seleranya para sahabat. Nah, mereka maunya apa? Ya Allah, kita ikut atas nama persahabatan, atas nama solidaritas sahabat. Atau munafik. Ada teman-teman dia, misalkan dia punya sahabat lama. Ada lama yang baru nih. Punya sahabat yang lama. Ngajak reunian dengan dia. Reuni. Ayo mas, sini. Ini kumpul nih kawan-kawan lama nih. Seangkatan dulu SMA tahun 95. SMA tahun 94. Atau SMA tahun 98. Ada SMA belum ketika itu. Atau angkatan 2000, atau angkatan berapa? Ya Allah, kita reuni. Seorang yang mukmin akan tanya-tanya dulu, itu reuni acaranya apa? Kalau acaranya ada perkara-perkara yang mungkar, ditolak dengan halus. Mohon maaf, tidak bisa. Nanti ada waktu saya akan ziarah ke teman-teman secara pribadi, insya Allah. Itu mukmin. Tapi yang munafik, ya Allah, kapan? Di mana? Reunian kita di hotel, namanya apa hotelnya? Itu hotel apa kecubu gitu? Hotel syariah atau bukan syariah? Oh enggak, masya Allah. Kita ketemuan di Kecubung ya, hari Ahad tanggal sekian, jam 7 malam di Kecubung. Udah diikuti Allah reunian di sana, ya Allah, sampai di hotel Kecubung di tempat pertemuannya itu, Allah ya Allah, oh ya, ikhtilatnya yang laki perempuannya, yang perempuannya dari mulai yang seksi sama yang dan segala macamnya, Allahul musta'an, ya, dengan ininya, dengan itunya, ya Allah, atas nama persahabatan angkatan 2000, Allahul musta'an. Ada munafik. Ini munafik ya. Menunjukkan kepada kamu apa yang sesuai dengan selera kamu. Enggak demikian yang namanya ukhuwah. Enggak demikian yang namanya persahabatan, barakallahu fiik. Antum harus menolak yang semacam ini. Mohon maaf, kemauan Anda melanggar syariat. Jangan kalah sama perasaan kamu. Sudah enak Ustaz, ini gimana ini? Mereka semuanya angkatan 2000 itu Ustaz. Itu orang-orang selama ini membantu saya Ustaz. Saya dulu itu sesungguhnya sudah putus sekolah Ustaz. Akhirnya mereka semua itu urunan. Temanku satu-satu kelas urunan semua supaya saya bisa sekolah bersama dengan mereka Ustaz. Sudah terlalu dekat dengan mereka. Wah, gimana? Ya, gimana Ustaz? Ya, tolonglah Ustaz, sekali aja lah Ustaz. Atas nama persahabatan Ustaz. Nah, ya, himaha katal ukhuwah. Bukan semacam itu yang namanya ukhuwah Islamiyah. Tolong camkan baik-baik. Termasuk adab persahabatan yang seorang mukmin, ia dalam bersahabat ya ikhwan, yang diperhatikan adalah kesolehan mereka, bukan apa yang mereka maukan. Menunjukkan kepada mereka yang membimbing mereka ke jalan yang benar, bukan menunjukkan kepada mereka perkara-perkara yang sesuai dengan hawa nafsu. Camkan baik-baik. Paham kan? Ini untuk kita dan sangat bermanfaat untuk muamalah ukhuwah dengan muslimin secara umum. Harus cek baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Lanjut. Hah? Lanjut, barakallahu fikum. Adab yang berikutnya. Adab yang berikutnya yang tidak kalah penting, barakallahu fikum, ialah ad-difa'u 'anil akh fi ghaibatihi. Ad-difa'u 'anil akh fi ghaibatihi. Membela saudara kita ketika dia tidak ada. Ketika dia gaib. membela saudara kita ketika dia sedang gaib. Ini merupakan hakul ukhuwah, hak-hak persahabatan dan ukhuwah. Min haqqil akh ala akhihi ay yahfadhahu fi ghaibatihi wa yahutahu min waraihi wa yarudda qalat as-su fa idza sami'a anhu ma yakrahu falyarudda anhu bima ya'lamu anhu bara'atahu mimma nusiba ilaihi fa idza sakata faqad khadhala akhahu fi mautinin yuhibbu fihi nusratah. Termasuk hak saudara kita atas saudara yang lain, termasuk hak ukhuwah, hak persahabatan, ialah menjaga nama baiknya, menjaga kehormatan dirinya ketika tidak ada. Menolak, menepis ucapan-ucapan jelek terkait dengan dia. Ketika dia mendengar orang lain mengucapkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang dia gak suka terkait dengan saudaranya, hendaklah dia tepis, dia tolak, dia bantah. Dengan apa yang dia ketahui selama ini, saudara dia gak seperti itu keadaannya. Kalau ketika itu dia diam, ada saudaranya diperbincangkan dengan jelek, dengan buruk, padahal dia tahu itu tidak benar, dia diam, maka sungguh dia telah merendahkan, telah melecehkan ikhwan dia di sebuah tempat yang mana ikhwan tadi sangat mengharapkan bantuan dan pertolongannya. Wal jaza'u min jinsil amal, yang namanya balasan tergantung jenis amalnya. Faman nasara akhahu nasarahullah, barang siapa yang membela saudaranya, Allah nanti akan membela dia. Wa man khadhala akhahu khadhalahullah, dan siapa saja yang melecehkan, yang merendahkan saudaranya, akan direndahkan pula oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad at-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dan dia hasan li ghairihi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah. Yang artinya, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan palingkan wajahnya dari api neraka di hari kiamat nanti. Luar biasa pahalanya ya. Kita diselamatkan dari api neraka dengan kita membela dan membela kehormatan saudara kita di dunia ini, barakallahu. Disebutkan dalam lafaz yang lain dari hadisnya Asma bintu Yazid radhiyallahu anha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dhabba an lahmi akhihi bil ghaibah kana haqqan 'ala Allahi ay yu'tiqahu minan nar. Barang siapa yang membela, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, barang siapa yang membela daging saudaranya, ini kehormatan saudaranya, ketika tidak ada, ketika dia gaib, maka hak atas Allah Azza wa Jal, maka pasti Allah Azza wa Jal membebaskan dia dari api neraka. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam Sahihul Jami'. Namanya luar biasa. Inilah yang dilakukan oleh para salafun salih. Akhlak mulia yang ditujukan salafun salih. Pada peristiwa perang Tabuk. Dalam sejarah kita mengetahui ada beberapa orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk tanpa uzur. Seperti Ka'ab bin Malik. Perang Tabuk ya, Ka'ab bin Malik, Murrah bin Rabi', Hilal bin Umayyah. Disingkat Ka'bah. Makkah. Mim Murrah bin Rabi', Kaf Ka'ab bin Malik, Ha Hilal bin Abi Umayyah. Tiga orang sahabatnya Rasulullah SAW tidak ikut perang Tabuk tanpa uzur. Sudah berangkat semuanya, ini belum ada berangkat. Dikisahkan barakallahu fikum, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Tabuk, itu jarak yang sangat jauh dari Madinah ke Tabuk itu hampir 1000 kilometer ya, sangat jauh sekali. Rasul biasanya kalau perang tidak menunjuk ke tempat tujuan, mesti warra bi ghairi, menunjukkan tempat yang lain, tapi yang diserang adalah yang lain. Untuk perang Tabuk, Rasul langsung menyebut tempatnya, kita ke Tabuk. Sebab kala itu masa-masa kekurangan bahan makanan, tapi menjelang panen. Menjelang panen, bahan makanan menipis, menunggu masa-masa panen. Rasul meminta untuk perang Tabuk. Itu supaya persiapan matang, dikarenakan jarak yang sangat jauh. Sampai di kota Tabuk, di wilayah Tabuk, diceritakan dalam hadis Bukhari Muslim barakallahu fikum, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fil qaum bi Tabuk. Ketika Rasul sampai di kota Tabuk, ketika beliau sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya di Tabuk, beliau bertanya, ma fa'ala ibnu Malik? Ma fa'ala ibnu Malik? Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Beliau menanyakan seseorang sahabat yang tertinggal, gak ikut perang kala itu. Apa yang dikerjakan sama dia? Ka'ab bin Malik kala itu sahabat yang masih muda, tenaganya masih kuat ya. Belum tanya, ma fa'ala ibnu Malik? Apa yang dikerjakan oleh ibnu Malik, oleh Ka'ab bin Malik? Faqala rajulun min Bani Salamah. Tiba-tiba ada seseorang dari suku Bani Salamah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, habasahu buradah, habasahu buraduh, wan nadhur fi itfaihi. Ya Rasulullah, dia tidak ikut perang, dia ditahan oleh kain burdahnya. Dia menikmati kehidupan, ditahan oleh kain burdahnya, dan dia melihat kepada dua sisinya, artinya kesombongan. Itu ucapan-ucapan yang menunjukkan kesombongan. Ya Rasulullah tidak ikut perang, dia lagi menikmati itu masa-masa mau panen, tidak ikut perang ya Rasul, sombong dia ini. Bayangkan ya, di sini sahabat Ka'ab bin Malik dibicarakan dengan kejelekan. Tampil sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Maka sahabat Mu'adz bin Jabal mengatakan kepada laki-laki tadi, bisa makul, jelek sekali yang kamu ucap, yang kamu ucapkan tadi. Wallahi ya Rasulullah, ma'alimna alaihi illa khaira. Demi Allah ya Rasulullah, kami tidak mengetahui tentang Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan. Jelek sekali ucapan kamu itu. Kok ngomong seperti itu kamu itu? Jelek sekali ucapan kamu itu. Nah ya Rasulullah, demi Allah kami tidak mengetahui tentang Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan. Fasa kata Rasulullah SAW, beliau pun terdiam. Ini tindakan Mu'adz bin Jabal, mengetahui ada sebagian sahabat yang disinggung dengan kejelekan, langsung tampil membela kehormatan Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Barakallahu. Hakikat salaf. Demikian barakallahu. Membela saudara kita ketika dia tidak ada itu menunjukkan ketulusan ukhuwah, kejujuran ukhuwah, menunjukkan akhlaknya kamu begitu mulia kepada dia. Tidak ada apapun di hati kamu, tidak ada kedengkian, tidak ada permusuhan, tidak ada kedongkolan apapun terkait dengan dia. Bersih hati kamu dengan dia, barakallahu. Ini muhimun jiddan. Kalau ada orangnya yang enggak usah dibela, dia bakal ngomong sendiri kan begitu. Enggak ada orangnya. Ini akhlak yang mulia termasuk adab ukhuwah barakallahu fikum. Camkan baik-baik. Paham ya, ya? Supaya antum bisa melaksanakan yang semacam ini, antum harus memposisikan saudara itu, memposisikan diri antum sendiri kepada saudara tadi. Kamu hayati, bagaimana rasanya kalau seandainya saya yang diperbincangkan dengan kejelekan? Bagaimana rasanya kalau saya yang dilecehkan, yang dijatuhkan kehormatannya? Apa enggak sakit? Hah? Kamu akan sakit, kamu akan marah, kamu akan jengkel, kamu akan dongkol. Kala itu kamu udah ada. Tetapi ada seorang teman kita, akhun fila, membela kehormatan kita. Kita dibela sama dia. Nah, didustakan omongan-omongan yang ada itu. Dibuktikan, ditunjukkan kebaikan-kebaikan kita. Membungkam ucapan mereka semuanya. Perasaannya gimana ya kan kamu kepada si, yang membela kamu? Wah, terima kasih banget. Jazakallah, dikasih tahu, diinformasikan setelah itu. Jazakallah khairallah ibadifik ya akhi, masya Allah, syukur kathir. Antum akan bahagia, akan senang dengan tindakan ikhwan kita yang membela kehormatan. Begitu pula seharusnya ketika antum mendapati saudara kita, saudaranya antum, ikhwan antum, temannya antum, dijatuhkan kehormatannya, dilecehkan kehormatannya di depan kamu. Maka kamu harus bangkit untuk membela kehormatan dia. Kamu harus sampaikan kepada semua pihak tentang kebaikan-kebaikan teman. Inilah yang akan bisa meluruskan ukhuwah. Ini pula yang akan bisa memutus tali-tali setan tadi, ya. Bisa memutuskan aliran-aliran setan yang bisa merusakkan ukhuwah di antara kita. Barakallahu fikum. Namun sekali lagi, ikhwan, ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul jujur ukhuwah. Tulus ukhuwah. Hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul bersih hatinya. Tidak ada rasa kebencian kepada para ikhwah. Tidak ada rasa kedongkolan, permusuhan kepada para ikhwah. Dia akan mampu berbuat demikian. Tapi kalau di hatinya itu ada bara-bara gesekan, bara-bara ketersinggungan, tak bakal dibela. Hah? Dibiarin sama dia. Nah, terus no, kapok kon. Ayo, get no, kapan kapokmu? Terus, nah nih. Malah mungkin dijadikan sebagai bahan untuk menghantam temannya. Tuh, mereka aja mengatakan demikian, apalagi saya. Masyaallah. Hati-hati. Ingat, besar sekali pahalanya para ulama. Man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihi nara yaumal qiyamah. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah azza wajal akan memalingkan wajahnya dari api neraka di hari kiamat nanti. Ada ucapan yang bagus dari Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala disebutkan dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Saya bacakan ikhwan. Qala rahimahullah. I'lam, ketahuilah. Annahu yanbaghi liman sami'a dhibata muslimin ay yaruddaha wa yasjura qailaha. Ketahuilah, seyogianya, semestinya bagi siapa saja yang mendengar ghibah, seseorang yang menghibahi saudaranya, hendaklah dia tolak, dia bantah ghibah tadi dan menghardik, menasihati pelakunya. Fa'ilam yasjurhu bil kalami zajarahu biyadih, fa'ilam yastati' bil yadi wala bil lisan faraqa dhalikal majlis. Kalau dia enggak sanggup untuk menegurnya dengan ucapan, dengan lisan, dengan tangan, cegah langsung. Kalau enggak mampu dengan lisan, dengan tangan, maka dia harus meninggalkan majelis tadi. Langsung pergi dari situ. Jangan kamu hadir di sebuah majelis Di mana sahabat kamu, teman kamu, ikhwah kamu dilucuti kehormatannya, diinjak-injak kehormatannya, kamu tidak sanggup untuk membelanya, dan kamu tahu dia tidak demikian keadaannya. Langsung pergi dari sana. Fa in sami'a ghaibata syaikhihi aw ghairahu. Fa in sami'a ghaibata syaikhihi aw ghairihi mimman lahu 'alaihi haqqun aw min ahli al-fadli was-salah, kana al-i'tina'u bima dzakarna akthar. Terlebih lagi kata beliau, kalau dia mendengar orang lain menghibai syekhnya, menghibai gurunya, atau menghibai orang-orang lain yang punya hak atasnya, atau menghibai orang-orang yang saleh, atau menghibai orang-orang yang mulia, atau menghibai para ulama, maka dia harus lebih memperhatikan perkara di atas. Tegur sang pelaku dengan lesan, dengan tangan. Dibela kehormatan orang-orang tadi dengan kemuliaan yang mereka memiliki, dengan keutamaan yang mereka punya. Tidak sanggup, pergi, tinggalkan majlis yang semacam itu. Barakallahu. Ad-difa' anil akhi ghaibatihi. Ini muhim ya. Membela saudara kita ketika dia sedang ghaib, tidak ada. Ingat, al-jaza'u min jinsil amal. Yang namanya balasan tergantung yang namanya amal. Jam 11 ya, Pak. Masya Allah. Cepat ya, Pak. Balasan tergantung amal. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka nanti Allah Azza wa Jal pun juga demikian, akan membela kehormatan dia. Barang siapa yang justru melecehkan, menghinakan saudaranya, Allah akan nanti juga berbuat yang sama, melecehkan dan menghinakan kehormatan dia. Barakallahu fikum. Masya Allah. Adab yang berikutnya. Wes. Urusan gesek-menggesek selesai kan ya. Ini semuanya bab-bab adab-adab yang semua berkaitan dengan bab gesek-menggesek. Yang bisa menyelesaikan gesekan-gesekan di kalangan para ikhwah. Dan bisa menyatukan ukhuwah yang ada. Sekarang kita masuk pada pembahasannya. Bisa mengokohkan ukhuwah. Adab yang berikutnya ialah al-muwasah. Adab yang berikutnya ya ikhwan, dari adab-adab persahabatan ialah al-muwasah. Membantu. Membantu. Meringankan beban ikhwah kita. Nah, kita mulai sekarang dengan yang indah-indah. Tapi yang ini akan terwujud ketika poin-poin sebelumnya terlaksana. Kalau sudah ada ukhuwah yang begitu indah, ukhuwah yang begitu kokoh, yang begitu menyenangkan, satu kalimat, satu langkah, satu visi, satu misi, akan muncul yang semacam ini. Namanya al-muwasah. Membantu. Membantu meringankan beban-beban ikhwah kita. Yang namanya ukhuwah Islamiyah, barakallahu fikum, dituntut bukti. Paham ya? Yang namanya ukhuwah Islamiyah, yang namanya persahabatan, dituntut bukti. Di antara bukti-bukti kejujuran, ketulusan Anda dalam berukhuwah ialah Anda akan selalu bersama dengan para ikhwah, dengan sahabat-sahabat kita dalam suka dan dukanya mereka. Selalu menyertai para ikhwah dalam suka dan duka. Jangan berukhuwah, jangan bersahabat pas enaknya tok. Lagi enak, lagi lapang, lagi bahagia sama-sama mereka. Lagi berduka, lari. Singiden, menyembunyikan diri. Selesai masalahnya, nongol lagi. Yang enak-enak, nongol lagi. Lah. Al-muwasatu amaratun alal ukhuwati shadiqah. Yang namanya muwasah, membantu, menyantuni, meringankan beban para ikhwah, itu merupakan bukti kejujuran ukhuwah. Bukti-bukti ukhuwah yang jujur, yang tulus. Fal akhu shadiq fi ukhuwatihi man yuwasi ikhwanahu bi hududi ma yastati' wa yusyarikuhum fi afrahihim wa atrahihim. Teman yang jujur dalam ukhuwahnya, ikhwah yang jujur dalam ukhuwahnya, yang memperhatikan, yang menyantuni, yang meringankan beban teman-teman yang lain, ikhwan-ikhwan yang lain, sebatas kemampuan dia. Dan dia akan selalu menyertai teman-teman yang lain, menyertai para ikhwah dalam suka dan duka mereka. Barakallahu fikum. Ketika ada saudaranya yang memiliki hajat, memerlukan sesuatu, maka dia bantu semampu dia, dalam keadaan dia suka cita, dadanya lapang, penuh kegembiraan, membantu saudaranya. Ketika saudaranya memerlukan bantuan-bantuan dia terkait dengan urusan birokrasi dan segala macamnya, dan dia punya kedudukan, dibantu menyelesaikan urusan teman-teman dia di instansi-instansi pemerintah dan segala macam, selesaikan semuanya dengan tulus, dengan penuh keikhlasan. Ketika saudaranya memerlukan khidmat badan, memerlukan bantuan-bantuan fisik, dan kamu punya kemampuan, dibantu dengan fisiknya, angkat-angkat barangnya, Allah membantu untuk masang genteng rumahnya, Allah membantu yang lain-lainnya, fisik. Ketika saudara dia memerlukan teman untuk curhat, teman curhat ingin meminta nasihat dan wejangan-wejangan, dia mampu dikasih waktu yang luang untuk menerima curhatan-curhatan mereka, dikasih wejangan-wejangan, dikasih nasihat-nasihat untuk meringankan beban mereka. Wah, namanya muasa. Al-muasatu min ahabbil amali ilallah. Yang namanya al-muasa itu merupakan amal yang paling Allah cintai. Barakallahu fikum. Nama ikhwan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabi dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, wa man satara musliman satarahu Allah ta'ala fi dunya wal akhirah, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al 'abdu fi auni akhi. Ini sebagai contoh-contoh muasah tadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghilangkan atau meringankan satu kondisi kritis yang menimpa seorang mukmin di dunia ini, maka Allah Azza wa Jalla akan menghilangkan, akan meringankan kondisi-kondisi kritis dia di akhirat nanti. Yang namanya kurbah dengan kaf, kondisi yang sangat kritis. Kritis, krisis, genting, mencekam. Barang siapa yang menghilangkan atau meringankan kondisi kritis, krisis saudaranya yang mukmin di dunia ini, maka Allah akan hilangkan, akan ringankan kondisi kritis dia di akhirat. Dan barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang sulit membayar hutang, barang siapa yang memberi kemudahan-kemudahan kepada orang yang mu'sir, yang kesulitan membayar hutang, maka Allah akan memberi kemudahan-kemudahan kepada dia di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya dia dunia dan akhirat. Allah Azza wa Jalla akan senantiasa membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Ini semua contoh-contoh muasah dan keutamaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Sekali lagi, ini menunjukkan sidqul ukhuwah. Ini akhlak yang mulia, ikhwan. Sebuah akhlak yang telah dipraktekkan dengan praktek yang begitu luar biasa di kalangan para sahabat. Sesuatu yang tidak pernah terbetik di benak kita. Saya bawakan sebuah contoh hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, menceritakan, telah datang kepada kami sahabat Ansor, datang kepada kami para sahabat Muhajirin. Di antara mereka adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf datang ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi Al-Ansari. Saat ini Sa'ad bin Rabi ini sahabat Ansor yang kaya raya, kathirul mal, hartanya banyak. Ketika dipersaudarakan dengan sahabat Muhajir Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Rabi berkata, "Qad alimatil Ansor anni min aktsariha mala." Orang-orang Ansor telah tahu semuanya, saya termasuk orang yang paling banyak hartanya di antara mereka, wahai Abdurrahman. Katanya Sa'ad, "Sauqassimu mali baini wa bainaka syatrain." Wahai Abdurrahman, saudaraku, aku akan membagi hartaku antara aku dan kamu jadi dua. Nah, aku akan berikan kepada kamu separuh harta. Ambil. Wali imra'atan, saya punya dua istri, wahai Abdurrahman. Fanzur a'jabahuma ilaika. Kamu lihat mana yang paling kamu sukai. Fautalliquha, biar aku ceraikan dia. Hatta idza halat tazawwajtaha, hingga ketika dia sudah selesai masa iddahnya halal, kamu nikahi dia. Pak Mulungu ya, Pak. Kamu nikahi dia. Bukan enak, itulah gambaran akhlaknya salaf. Persaudaraannya tulus. Sangat tulus, sangat jujur. Padahal tidak kenal sebelumnya. Ini dengan dasar keislaman mereka. Mereka sahabat Ansor mendapatkan tamu-tamu Allah Azza wa Jalla dari Muhajirin, ditampung di kota Madinah. Rasul mempersaudarakan antara Muhajirin dengan Ansar. Pas Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Karena ukhuwah yang begitu kuat, yang begitu jujur, yang begitu tulus, tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, tidak ada kedongkolan, tidak ada yang lain-lainnya. Bersih hatinya. Dia bisa melakukan yang namanya muasah semacam ini. Tidak terbayang. Tidak kebayang sama antum. Ya apa ya? Kok enak men? Enggak jujur. Satu bayangkan kan? Saya datang dari Jawa ini. Datang ke Pangkalan Bun. Masya Allah. Dipersaudarakan dengan Pak Bun. Ya boleh. Luar biasa. Langsung dikasih separuh hartanya Pak Bun. Dikasih satu istrinya dia. Masya Allah. Oh baru satu ya? Ya gak mungkin, ya gak mungkin apa namanya diparuh kali gitu ya. Itu luar biasa. Itu terjadi para sahabat. Yang antum resapi, yang antum hayati barakallahu fikum adalah bagaimana kejujuran para sahabat dalam berukum. Lihat juga bagaimana reaksinya sahabat Muhajirin Abdurrahman bin Auf. Qala Abdurrahman, berkata sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, mendapati atau mendapatkan tawaran yang semacam itu. Kata beliau, barakallahu laka fi ahlika wa malik. Tak usah, tahan. Semoga Allah memberkati keluarga kamu dan harta benda. Tak usah. Dullani ala suq. Bas cukup, tunjukkan padaku pasarnya mana ini. Maka fakharaja ila suqi Bani Qainuqa faba'a washtara wa rabah. Maka dia pun ditunjukkan ke pasarnya Bani Qainuqa yang di kota Madinah. Beliau pun masuk ke pasar, beliau bisnis, jual beli, punya keuntungan. Tidak lama barakallahu fikum, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padanya ada bekas-bekas minyak wangi. Rasul mengatakan, "Mahyam." Masya Allah, ada apa ini? Tiba-tiba sudah pakai banyak wangi gitu ya. Mahyam. Kata beliau, "Ya Rasulullah, saya telah menikahi seorang wanita Ansar." Nah, sukses usahanya menikah dengan perempuan Ansar. Al-hadis ya. Yang kita pandang sekarang ini barakallahu fikum adalah sikapnya para sahabat di dalam berukhuwah Islamiyah itu betul-betul sepenuh hati. Sepenuh hati, setulus-tulusnya, sejujur-jujurnya dalam berukhuwah. Siap mengorbankan hartanya, bahkan mengorbankan istrinya ya, ikhwan. Untuk keutuhan ukhuwah tadi. Dengan prinsip yang namanya muasah. Mendapati saudara tadi, barakallahu fikum, terpuruk, terusir dari negaranya, dari keluarganya, dari anaknya, harus berhijrah ke tempat yang sangat jauh. Dibantu. Diringankan bebannya. Enggak tanggung-tanggung dikasih separuh harta. Bahkan dikasih seorang istri. Itu dicamkan baik-baik. Ya, sulit sekali bagi antum untuk mewujudkan semacam itu ya. Tapi yang diambil muasa. Tanamkan jiwa al-muasa di hati kalian. Saudara kamu adalah kamu sendiri. Dia adalah anggota tubuh kamu sendiri. Yang senang bagi dia, senang bagi anda. Susah bagi dia, susah bagi anda. Maka tanamkan jiwa muasa. Perhatikan saudara kalian. Perhatikan ikhwa-ikhwa yang ada. Bantu mereka. Ringankan beban mereka yang membutuhkan barakallahu fikum. Dengan setulus hati. Dan perhatikan pula barakallahu fikum responnya sahabat Abdurrahman bin Auf. Tidak kemudian langsung, wah, tidak. Menjaga kehormatan diri. Menjaga muru'ahnya. Tidak serta-merta menerima dengan begitu saja. Tidak. Menjaga kewibawaannya. Tahan. Minta solusi yang lain supaya bisa mandiri barakallahu. Hakat. Dalam riwayat yang lain ya ikhwan. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innal Asy'ariyyin idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'amuhum aw qalla ta'amu 'iyalihim bil Madinah." Jama'u ma kana 'indahum fi thawbin thumma iqtasamuhu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyyah fahum minni wa ana minhum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Asy'ariyyin, sahabat-sahabat Asy'ariyyin, Abu Musa dan kabilahnya dari Yaman ya ikhwan. Sesungguhnya orang-orang Asy'ariyyin, sahabat-sahabat dari kabilah Asy'ariyyin, apabila bekal mereka habis ketika perang, ketika bekal perang mereka habis, atau ketika bahan makanan pokok keluarga mereka menipis di kota Madinah, mereka mengumpulkan semua yang mereka miliki di sebuah kain. Ya Allah, yang punya sisa kumpulkan jadi satu. Lalu dibagi rata untuk mereka semua. Rasul mengatakan fahum minni wa ana minhum. Mereka termasuk aku termasuk mereka. Amal yang begitu besar yang disupport oleh Rasulullah SAW. Tahu gambarnya ikhwan? Ya Allah, gambarannya ikhwan-ikhwan yang ada di Pangkalan Bun. Yep. Pas sembakonya atau bahan makanannya menipis. Ini lagi masa-masa kering, lagi masa-masa paceklik. Ya Allah, diumumkan kepada semua para ikhwah untuk mengumpulkan bahan-bahan makanan pokok mereka di Masjid Al-Markazul Islami. Kumpul semua, nanti kita bagi rata. Udah. Bawa, ada yang bawa masih punya beras tinggal sekilo, bawa sekilo, taruh di masjid. Nah, ada yang masih yang punya beras 5 kilo, bawa ke masjid. Ada yang punya beras masih stoknya masih banyak, karungan, dibawa semua ke masjid. Ada yang punya apa-apa, habis ya. Yang punya semua ditaruh di masjid. Yang ini sekilo, yang ini 2 kilo, yang ini 5 kilo, ini nggak bawa apa-apa karena udah habis. Ini bawa satu karung. Ini ada Big bos kita orang ini karungan. Masih banyak stoknya. Taruh semua di masjid. Timbang. Timbang semua beras yang ada ini adalah 1 ton. 1 ton berapa kilo ya, Pak? 1000 kilo. Ikhwahnya ada berapa ini? Semua ya, kepala atau kakaknya atau para ikhwahnya ada sekitar 50 kakak. Kalau 1 ton dibagi 50. 1 ton dapat berapa ya, Pak? Dapat 20 kilo. Nah, dapat 20 kiloan ya. Ya, 1000 kilo 1 ton. Ikhwahnya 50 orang dibagi rata. Satu dapat 20-an kilo. Alas, yang tadi enggak bawa apa-apa karena habis makanannya dapat 20 kilo pulang. Yang tadi nyumbang 1 kilo, dikadangkan 1 kilo sisanya dapat 20 kilo. Yang tadi bawa 5 kilo dapat 20 kilo. Yang tadi bawa 10 kilo dapat 20 kilo. Yang tadi satu karung 50 kilo dapatnya 20 kilo. Yang tadi masih berkarung-karung di gudangnya dapat 20 kilo. Semuanya rata. Itu luar biasa. Itu namanya muasa. Suka dan duka sama-sama. Seneng bareng-bareng, enggak seneng bareng-bareng. Apa jerong coba Evan? Mangan keamangan sepenting kumpul. Nah, barakallahu fikum. Ini bukan sekeluarga tapi seluruh ikhwah. Direspon positif oleh Rasulullah SAW. Fahum minni wa ana minhum. Mereka termasuk saya dan saya termasuk mereka. Rasul bagian mereka, barakallahu fikum. Amalan sangat utama. Tidak tergambar. Belum tergambar wujudnya di tengah-tengah kita semuanya, barakallahu fikum. Nah, jangan kena orang-orang awam. Hatta di kalangan ahlu sunnah wal jamaah belum tergambar yang semacam ini. Pernah ya, Pak? Ya Allah ta'awun ya ikhwan, ta'awun. Ini sudah mulai menipis semua nih. Ya Allah kumpulkan semua. Enak men. Iya yang situ sudah tinggal 1 kilo. Lah saya di gudangku ini masih 10 karung. Enak men. Itu ujian keimanan dalam kara ukhuwah. Sadarilah barakallahu fikum. Ukhuwah kita itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan ukhuwahnya kaum salaf. Jangan merasa puas dengan ukhuwah yang ada pada kita. Terus dibenahi, terus diupayakan semakin baik, semakin bagus di kemudian hari. Perhatikan baik-baik adab-adab yang semacam ini, barakallahu fikum. Al-muwasah. Yang namanya muasah kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah bisa jadi dengan harta benda. Kita meringankan orang dengan harta yang kita miliki. Bisa jadi dengan ilmu kita. Kita meringankan dia dengan ilmu kita, memberikan ujangan-ujangan, nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan ilmu. Meringankan beban mereka. Atau al-muasah bil jah, dengan posisi yang kita miliki, jabatan yang kita punya. Kita beri kemudahan-kemudahan kepada ikhwan kita dalam bab ini. Atau al-muasa bil badan wal khidmat. Kita bantu ringankan beban dengan fisiknya kita. Minimalnya barakallahu fikum al-muasa tu bid doa. Meringankan beban dengan doa kebaikan kepada mereka. Sertai para ikhwah kita dalam suka dan duka mereka minimalnya dengan doa. Mendoakan kebaikan untuk mereka semua barakallahu fikum. Ingat al-muasa pertanda hati Anda bersih. Tidak ada permusuhan, persekitaan, perselisihan dan yang lain-lainnya dengan para ikhwah. Pertanda jujur ukhuwah kalian. Betul-betul Anda mencintai ikhwah karena Allah. Betul-betul loyal kepada para ikhwah karena Allah Azza wa Jalla. Setulusan. Demikianlah yang dituliskan oleh kaum salaf dan yang kita berupaya sekuat tenaga barakallahu fikum untuk mewujudkan. Barakallahu fikum. Waktunya ini sudah semakin naik ya. Padahal masih panjang itu. Tapi labas, saya lengkapi sedikit ya ikhwan. Terkait dengan ikhwah, para ikhwah, teman-teman kita berkaitan dengan bab yang namanya al-muasa. Itu macam-macam. Teman-teman atau para ikhwan dalam bab ini macam-macam ya. Ada di antara mereka barakallahu fikum yang selalu memberikan bantuan-bantuan kepada teman yang memerlukan. Tapi dia tidak pernah mau dibantu. Merasa cukup dengan kemampuan pribadinya, barakallah. Ini yang paling afdol. Bantu orang lain, meringankan bebannya orang lain, tapi ketika dia punya beban, enggak mau dibantu. Enggak usah. Saya cukup dengan apa yang saya miliki. Afdol. Kebaikan terus dia kasih, dia enggak mau merepotkan orang lain. Yang ini ikhwan, 1001 orang. 1001. Nah, gimana kan? Satu dari 1000 orang. Bahkan mungkin satu dari ribuan orang. Sulit mencari yang seperti ini. Bantu orang lain, enggak mau dibantu dalam kehidupan ini. Yang kedua, yang normal lah ya, dia membantu orang lain, meringankan bebannya orang lain, dia juga dibantu beban dia oleh orang lain. Ini adalul ikhwah. Atau lagi yang ketiga, barakallahu fikum, kerjaannya itu senangnya minta bantuan orang lain. Semua bebannya, semua problemnya minta dibantu, diringankan dan segala macam. Tapi giliran ketika dimintai bantuan tidak mau. Ini orang yang sangat-sangat tercela. Ada laim, orang yang sangat tercela, beban bagi para ikhwah yang lain. Ada lagi yang keempat, dan ngurus, dan ngobres, dan ngurusi orang lain, walau nggak mau diurusi orang lain. Tidak bantu orang lain, tidak meringankan bebannya orang lain, juga tidak mau diurusi sama yang lain. Is dan ngurus, is. Allahul musta'an. Yang paling afdal yang pertama tadi ikhwan. Minimalnya yang kedua. Jadilah orang yang interaksinya bagus, timbal balik yang bagus, membantu, dibantu, meringankan, diringankan, demikian seterusnya. Itu timbal balik yang sangat indah. Barakallahu fikum, wallahu taala a'lamu bis-shawab.